Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi akramana bi khairin kitabin unzil. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abadu wa rasuluh. La nabiya ba'da ilumul qiyamah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari lazim. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, jamaah pengajian Ulil Albab. Syukur alhamdulillah malam Jumat ini Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, kekuatan iman sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk beriktikaf di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Salawat dan salam juga selalu kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah meninggalkan kita dua waris mereka itu Al-Qur'an dan Sunnah. Pertama, sebelum kita mulai saya mohon maaf tadi saya mempersiapkan kajian hadis. Ternyata pengumumannya kajian akhlak. Saya enggak tahu kalau yang dua minggu Kamis itu akhlak ya. Saya enggak tahu ini apa. Kalaupun nanti kita lanjutkan pengajian akhlak, kalaupun saya punya usul sebuah kitab itu. Nama kitabnya Al-Hikam, karangan Athaillah Sakandari. Itu anak-anak pesantren itu tahu semua kitab Hikam itu. Itu kitab akhlak yang paling monumental lah ya. Berisi pesan-pesan Imam Athaillah Sakandari, murid daripada Imam Asad Asazili. Itu berisi pesan-pesan tentang akhlak kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada diri sendiri, dan berisi puisi-puisi beliau Athaillah Sakandari. Siapa yang dari pesantren mungkin tidak asing lagi dengan kitab ini ya. Pengajian Hikam tuh jarang sekali, sebab orang mengkaji kitab itu sangat harus mendalam banget gitu loh. Artinya harus dengan hati mengkaji kitab itu gitu. Monggo nanti kalau suatu saat kalau kita lanjutkan juga. Tapi kalau memang malam ini materinya akhlak, ya saya ikut aja ya. Tapi mungkin tidak pakai buku dulu gitu ya. Ya. Enggak apa-apa. Apanya? Hadisnya. Oh, enggak ya. Ya nanti kita kita lanjutkan gitu kemarin. Ya. Oke. Kemarin Mbak Wudu sudah lewat. Sekarang kita masuk perbab, tidak semua hadis kita baca, sebab itu hanya tambahan-tambahan daripada ulama penguat Rasulullah. Oke. Sekarang kita masuk kepada bab hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, kemarin sudah berwudu, sekarang apa yang membatalkan wudu kita? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama, An Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantazirunal isya'a hatta takhfiqa ru'usuhum summa yusalluna wa la yatawaddauna. Akhrajahul Abu Daud wa shahahu Daruqutni wa aslahu fi Muslim. Dari Anas bin Malik qala, beliau berkata, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kaitannya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi ya. Karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi, kami para sahabat Nabi di zaman kami sering melakukan yantazirunal isya'a, sering kami menunggu sholat isya dikemudiankan. Ya, jadi kalau kita ditanya, boleh enggak kita sholat isya itu agak kita undur? Sebab kadang-kadang ada juga orang bertanya, waktu isya itu sampai kapan gitu loh? Kok panjang sekali bisa sampai subuh gitu. Ada juga ulama mengatakan batasnya cuma jam 12 malam, ada yang mengatakan begitu. Tapi dalam beberapa riwayat, salah satunya hadis ini, sering sahabat Nabi itu mentakhirkan sholat isya sampai sepertiga pertengahan malam. Tapi bukan mereka melakukan apa-apa urusan dunia, mereka menunggu itu dengan zikir, dengan baca Quran, kadang-kadang dengan tholabil ilmi, ya, halaqatul ilmi, itu bagus itu. Jadi kalau kita telat sholat isya sedikit juga gak apa-apa gitu loh. Sebab sahabat Rasulullah juga melakukan seperti ini. Kadang-kadang mereka menunggu Rasulullah itu loh. Ya. Nah, bagaimana dengan hadis as-salatu ala waqtiha? Salatlah kalian di awal waktunya gitu loh ya. Nah, kalau hadis itu kita apa? Kita pahami memang sebab baik amal khairul amali adalah salah satunya adalah salat di awal waktu. Tapi kalau menurut ulama fikih ya di awal waktu itu apa? Fadilahnya luar biasa. Di awal di pertengahan waktu dan di akhir waktu itu afwan minallah kata Imam Syafi'i. Tapi dalam kitab fikih, kalaupun kita harus sholat di tengah waktu, itu harus ada niat. Kalau tanpa niat, menurut Imam Syafi'i, kita sudah berdosa gitu. Itu menurut Imam Syafi'i ya. Misalnya kita lagi azan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih ada urusan mungkin ya, atau masih kuliah gitu ya. Ya misalnya kita mengatur jam-jam kuliah kadang-kadang kan sulit ya, sulit sekali. Kadang-kadang sudah kita paskan sebelum kuliah berhenti, tapi karena mungkin kekurangan kelas, mahasiswanya banyak, akhirnya kadang-kadang jam-jam sholat itu ditabrak itu kadang-kadang ya, sholat sering ya, jam 11 baru masuk kelas, otomatis baru setengah jam kuliah, 45 menit sudah azan zuhur tuh. Ya banyak juga sih universitas yang menghimbau, ajak mahasiswanya sholat jemaah gitu ya, nanti masuk lagi gitu ya, itu kan memotong banyak waktu. Saya praktekkan biasanya apa kalau seperti itu saya mundurkan sedikit sholat, yang penting kita apa niat dulu, sebab dalam kaidah fikih kan dikatakan al wajib la yutraku illa bil wajib, yang wajib itu boleh kita tinggalkan dengan perbuatan yang wajib ya. Sebab masalah sholat jemaah kan ada empat pendapat ya. Pertama yang mengatakan sunat muakkad, yang kedua mengatakan wajib aini dan termasuk sah sholat. Artinya kalau kita sholat tidak berjamaah, sholat kita tidak sah. Ada mengatakan fardu kifayah. Pendapat terakhir yang mengatakan fardu ain tapi tidak termasuk syarat sah sholat. Berarti kalau ada orang sholat secara sendiri, sholatnya tetap sah itu. Ya, cuma fadilahnya kurang saja itu. Dan ulama lebih dekat katanya kepada sunan muakkad. Ya, walaupun banyak Abu Hurairah sendiri mengatakan itu fardu ain wajib sholat, hukumnya sholat berjamaah. Jadi kalau misalnya kita lagi di kelas, lagi ngajar, azan gitu ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kata Imam Syafi'i ganti dengan niat. Ya Allah, saya berniat sholat setelah kuliah ini selesai gitu ya. Sebab tidak boleh kita meninggalkan yang wajib kecuali dengan perbuatan yang wajib. Sholat boleh kita batalkan kalau ada, dulu kita berikan contoh ya, kita lagi sholat di depan kita mungkin ada nonsewu ya, tunanetra lagi jalan gitu, dia tidak tahu kalau di depannya tuh ada lubang ya, sumur tua atau bekas candi yang ditemukan tuh di ini lah, dia lagi jalan gitu, ini kalau nggak diselamatkan bisa jatuh ke dalam candi ini gitu loh ya, boleh nggak kita batalkan sholat? Boleh, sebab menyelamatkan orang hukumnya wajib. Kita batalkan sholat, kita bantu orang tua itu. Kemana pak? Enggak, cuma menghirup udara segar gitu. Pak, kita udah batalin sholat, kira-kira dia mau jalan gitu. Ya, contoh, satu contoh ya. Jadi al-wajib layatraku ila bil wajib. Dulu kita berikan juga contoh menjawab panggilan orang tua ya. Itu kan hukumnya wajib. Jadi kalau kita lagi sholat dipanggil ibu misalnya ya, Ahmad gitu. Subhanallah. Rupanya ibu kita mungkin Ahmad gitu. Subhanallah gitu. Ya mungkin kadang gak dengar subhanallah, Ahmad gitu. Ya udah tiga kali mungkin suaranya udah agak naik ya, tensinya itu udah agak beda. Ahmad gitu. Nah, udah batalkan aja sholat. Ya ada apa bu? Enggak, cuma ngetes kuping gitu. Ya sholat udah dibatalin bu, kira-kira gitu. Apa itu. Ya itu salah satu contoh ya. Mana tadi? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantazirunal isya, kami sering menunggu salat isya atau mentakhirkan salat isya. Yantaziruni fi'il mudhari' ya, berarti dilaksanakan dalam keadaan sering. hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kami tertidur. Takhfiqu itu kepalanya gini-gini kalau ngantuk ya. Kepala kita ini kan berat ya. Kalau enggak salah otak kita ini 8 kilo ya. Kalau enggak salah kepala ini beratnya 8 kilo. Dulu saya pernah cerita ya. Ada teman saya dulu di Jeddah, kebetulan hari Rabu. Itu ada masjid kisos di Jeddah itu. Tempat dilaksananya hukum kisos, hukum pancung itu loh. Saat itu kami di Jeddah, teman saya ngajak begini, "Kak, lihat hukum pancung ya?" Saat itu enggak berani lihat loh. "Enggak ah, takut," saya bilang. "Ayo aja enggak apa-apa, kapan lagi," gitu loh. Akhirnya saya tetap enggak mau. Sampai sekarang saya nyesel gitu loh. Mendingan saya lihat dulu gitu loh. Akhirnya teman saya dua orang, satu dari India, ya sekolahnya di India, satu dari Mesir namanya Hidayat, anak Medan. Akhirnya dia ke sana juga, mumpung di Jeddah tuh gitu loh. Dulu di Saudi itu hukuman pancung tuh hari Jumat. Tapi karena libur anak-anak lihat, akhirnya dipindahkan hari Rabu gitu loh. Dan itu di lapangan terbuka. Hanya ditutupin apa? Batas kayu gitu, setinggi berapa ya? 10 meter lah. Jadi orang-orang bisa lihat semua, memang terbuka hukuman pancung saat itu. Jadi teman saya ini Dayat ini cerita. Waktu itu sudah rame gitu loh. Sudah rame. Akhirnya ada 5 orang yang dihukum pancung waktu itu, orang Afrika, tuduhan membawa narkoba. Kalau negara-negara tertentu narkoba itu keras ya, seperti Singapura itu keras narkoba itu. Siapa yang bawa berapapun beratnya hukuman mati di apa? Di Singapura. Kalau di Indonesia enggak. Ditangkap karena dia apa? Bandar narkoba, masuk penjara, jadi mafia dia. Naik tingkat malah di penjara, bukan jadi. Kalau di Singapura malah dibunuh, di penjara malah naik, di Indonesia malah naik tingkat gitu. Dari pengedar menjadi mafia, orang mafia tangkap jadi gitu. Jadi bosnya di penjara. Kata rakyat, kata teman saya itu, jadi sewaktu dia akan dihukum pancung, dia sudah semacam apa? Tidak punya reaksi hidup gitu. Mungkin sudah disuntik sama dokter. Akhirnya dia hanya tertunduk, lututnya ke bawah, tangannya ke belakang diborgol, kepalanya menunduk ke posisi menunduk ke tanah itu loh. Tidak ada istilahnya dia ya, lihat orang tuh nggak ada itu. Memang mereka mungkin sudah mati secara rasa ya. Akhirnya algojonya saat itu mungkin untuk menghilangkan stres ya. Menari-nari bawa pedang itu loh. Pedangnya agak besar kata teman saya itu. Saya nggak lihat, dia cerita aja gitu loh. Lalu jaksa misalnya si A kesalahannya membawa narkoba seberat dinini ke Saudi itu loh. Dan dihukum mati. Langsung kata teman saya, begitu jaksa selesai membacakan tuntutan, langsung algojo tadi melayangkan pedangnya di Saudi ya. Pas gitu loh. Sekali tebas jatuh kepalanya. Itu kata teman saya yang menonton dari jarak jauh. Kepala jatuh ke tanah itu bunyinya seperti nangka jatuh gitu loh. Ketepak gitu loh. Cerita kita tadi itu ya. Setelah jatuh, darah muncrat, langsung pengurus ambulan ceritanya itu menyatukan kepala dengan tubuh, dibalut pakai kain kafan, langsung dimasukkan ke ambulan. Cepat sekali kata teman saya. Saya tuh nyesel enggak lihat, kalau enggak kan punya cerita juga saya itu. Itu ceritanya tadi kepala jatuh, pek, berarti memang kepala kita itu berat gitu. Jadi kalau ngantuk enggak bisa ditahan wajarlah gitu. Ceritanya itu tadi ya. Tapi luar biasa. 2 minggu setelah dia kejadian itu, dia enggak bisa tidur, enggak bisa makan. Ente sih nekat sebenarnya. Apalagi kalau sudah dia sendiri termenung gitu. Ingat itu tuh kata-kata dia. Gitu. Tapi saya sering godain juga sih kalau dia lagi sendiri di kos itu sudah di Mesir ya. Kalau dia lagi sendiri bengong, "Ya," saya bilang, "segini leher." Gitu. Padahal saya nyesel gak lihat gitu loh. Dia malah melihat, hebat sekali itu anak. Punya cerita akhirnya deh, sejarah hidupnya. Mana tadi? Hatta tahfiqa ru'usuhum. Jadi kami sampai tertidur. Nah ini adik sini bercerita, tidur itu tidak membatalkan wudhu. Suma yusalluna, kemudian setelah kami tertidur gitu, ngantuk-ngantuk begitu ya, kepala ngantuk-ngantuk begitu. Terus kami sholat, walai tawaddu'una, dan kami tidak berwudhu. Berarti menurut hadis ini, tidur tidak termasuk membatalkan wudhu. Dengan catatan, selama dalam posisi duduk ya. Duduk iftirosh atau duduk tawaruk mungkin ya kalau dalam sholat itu. Pokoknya pantat kita itu, pinggul kita itu menempel ke lantai. Itu bisa dijaga kejadian-kejadian yang tidak ingin ya. Sebab dalam membatalkan sholat, membatalkan wudhu ini, kalau dalam kitab fikih itu pertama murtad jelas ya. Habis wudhu dia murtad gitu loh. Ah, pengen masuk agama Hindu ada. Ya Pak, wudunya batal. Yang kedua, kalau enggak salah gila ya. Nah, begitu habis wudu langsung gila ya. Mau sholat, di mana anakku, di mana ibuku ada. Udah wudunya batal itu udah. Udah sedeng itu enggak bisa lagi. Enggak bisa lagi sholat itu. Ya keluar sesuatu dari dua jalan, walaupun yang bukan biasa keluar ya. Misalnya kita nusew ya, kena batu ginjal, yang keluar batu ginjal tetap wudu itu batal ya. Walaupun yang keluar bukan yang biasa keluar. Mungkin dulu pernah saya jelaskan ya, kita laki-laki dan perempuan kan punya cairan ya, tiga cairan. Pertama itu namanya, ini perempuan laki-laki sama ya, itu namanya wazi. Wazi ini fisiknya air bening putih agak berlendir. Itu biasanya keluar ketika kita kecapean, kalau laki-laki ya. Atau kita dalam kondisi sakit, setelah kita pipis enggak bersalang lama biasanya keluar lendir itu. Pernah enggak? Kalau enggak pernah enggak normal. Mendingan jawab pernah aja itu. Lah ini benar ya, enggak serius, ini normal. Itu wazi. Dia tidak najis, membatalkan wudu. Jadi apapun yang keluar dari itu membatalkan wudu ya. Yang kedua, mazi. Mazi ini cairan, bening juga, berlendir. Itu keluar biasanya ketika bersyahwat. Ini membatalkan wudu, tidak wajib mandi, tapi najis. Hati-hati ya. Kalau celana kita kena mazi, enggak boleh kita pakai sholat. Perempuan sama. Mungkin ketika apa ya, nasehat ketika berhayal mungkin malam pertama gitu ya. Itu kan bersyahwat ya, itu keluar cairan. Itu hukum ya, kita harus buka-bukaan dalam masalah hukum. Kalau dalam masalah hukum ini ya buka kulit tanpa isi ya, gak harus malu-malu. Itu najis, tidak wajib mandi tapi membatalkan wudu. Yang terakhir, mani ya. Itu kebalikannya, wajib mandi tapi tidak najis. Kalaupun kena pakaian, itu boleh kita pakai sholat ya. Atau terpakai sholat tidak ada masalah gitu. Karena kita mungkin lagi sholat, pas ruku kelihatan di ujung sarung gitu loh. Kok ada nih gitu loh ya. Ya gak usah dibatalkan sholat mungkin ya. Kalau itu mani. Nah perempuan tambah nanti dengan beberapa dam ya. Darah maksudnya itu. Nah itu dalam membatalkan wudu. Jadi apapun yang keluar dari dua jalan itu, sabilaini itu, kubul dan dubur itu, itu apapun yang keluar tetap membatalkan wudu. Walaupun bukan yang biasa keluar. Atau mungkin kita muka buang air besar, keluar koin mungkin ya, karena dulu kan orang nalaran koin itu kan langsung keluar lah itu. Iya, biasa begitu keluar. Teng ya tetap batal wudu itu. Mana koinnya koin wajah pahit lagi, wah. Langsung kaya gitu. Ya itu tetap wudu kita batal. Buang angin apalagi. Pokoknya apapun yang keluar dari dua sabila ini itu membatalkan wudu. Koin atau batu itu ya. Ya kelereng, kalau biasanya orang kalau dalam kelereng itu dia tidak dia apa langsung keluar lah itu. Atau ke pas kita buang air besar ya malah keluar kupon gitu. Kupon apa gitu. Mana tahu keluar sendiri gitu. Ya tetap wudu batal. Kupon apa. Ya mungkin kelereng tadi contohnya ya, kelereng contohnya atau koin ya. Itu tetap membatalkan wudu. Terakhir yang membatalkan wudu nanti mungkin di hadisnya ada ya, saya rinci dulu. Menyentuh kemaluan, walaupun bukan kemaluan sendiri ya. Dan itu menurut para ulama, sengaja tidak sengaja, syahadat itu tetap batal. Tapi dalam kitab fikih itu dibedakan kita menyentuh dengan telapak tangan ini sama punggung tangan. Menurut para ulama, yang membatalkan adalah dengan telapak tangan. Ya. Dengan telapak tangan dalam kolinti langsung. Tapi kalau dengan punggung tangan itu kata ulama tidak. Tapi ada juga yang mengatakan seperti mazhab Imam Malik, katakan mau punggung kayak mau ini tetap batal gitu. Ya. Imam Ahmad Ibnu Hanbal seumur hidup beliau dari mazhab Hambali ya, murid daripada Imam Syafi'i tapi beliau bikin mazhab sendiri. Itu seumur hidup beliau, beliau tidak pernah memegang kemaluan dengan tangan kanan. Seumur hidup beliau, itu dalam beberapa buku karangan muridnya saya temukan begitu. Ya gak tahu apakah perlu kita contoh apa tidak ya, tapi saya rasa ya beliau tidak pernah seumur hidup beliau itu memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Ya, mungkin bisa kita contoh juga ya. Jadi artinya begini, kalau kita dengan, walaupun itu bukan, nusewi ya, bukan al-faraj kita sendiri, anak kita juga tetap menurut para ulama. Anak, kalau tersentuh nusewi ya, al-faraj anak kita, walaupun masih kecil gitu loh, itu tetap dianggap wudunya batal. Ya. Makanya dalam memandikan mayat, pernah di sini apa dulu ya? Praktek memandikan mayat enggak pernah ya? Dalam memandikan mayat pun sebenarnya itu tidak boleh kita menyentuh hal-hal seperti itu gitu loh. Walaupun ayah kita sendiri mungkin ya, itu cara memandikannya harus belajar itu. Walaupun orang meninggal ya, yang namanya kemaluannya tetap aurat ya, tetap aurat gitu. Jadi aurat itu enggak ada apa? Enggak ada masalah meninggal, tetap itu menjadi aurat walaupun orang sudah meninggal ya. Jadi memandikan mayat enggak boleh kita nusau ya. Kita basuh di sana dengan cara sengaja ya. Mungkin pakai sarung tangan atau gimana boleh lah gitu ya. Makanya saya berikan contoh dulu. Misalnya begini ya. Ini tasnya enggak buat spidol sini. Pinjam pulpennya sebentar. Saya berikan contoh dulu ya. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu punya ponakan atau punya anak, setelah kita wudu, ponakan kita cowok tuh mau pipis gitu ya. Hati-hati kita memegang kemaluannya kalau pipis itu. Sebab begini, anak laki-laki kecil ya, di bawah 4 tahun atau 5 tahun kan kalau pipis nakal tuh, dia muter-muter pipis gitu loh, bikin gambar di dinding kadang-kadang tuh. Kadang-kadang nambah rinso ibunya gitu. Ini cucian kurang rinso nih kata dia tambah. Jadi nusewu ya, ini cerita kita kecil biasa lah begitu ya. Pengalaman waktu kecil lah. Kadang-kadang lomba. Saya dulu kan karena orang kampung di pinggir sungai itu lomba jauh-jauhan biasa lah dulu ya. Dulu waktu kecil ya, jauh-jauhan gitu. Nah biasanya anak kecil kalau tidak kita pegangin itunya, dia akan nakal pipisnya gitu lah. Nah, kita habis berwudu nih. Tante, pipis katanya ya. Kita habis wudu. Ayo, tante ke kamar mandi gitu loh. Nah, bagaimana cara kita megangnya gitu loh. Kalau kita pegang seperti ini, ini pulpennya juga copot nih. Nah. Kalau kita pegang seperti ini, wudu kita batal. Nah, persoalannya ini ya. Seperti inilah kita megang apa ini? Nah, seperti megang apa ini namanya ini? Megang biasa ya. Itu batal loh wudu kita. Nah, bagaimana supaya cara tidak batal? Saya diajar oleh dosen saya dulu. Megangnya seperti ini, seperti kita megang rokok. Kebalik itu loh. Itu kan tidak tersentuh pertengahan antara punggung tangan dengan telapak tangan gitu loh. Jadi kita megangnya begini gitu loh. Pegangnya gini, supaya dia enggak kemana-mana pipisnya tuh. Soalnya dulu nanti kecipratan kita juga batal wudu kita tuh. Ya itulah. Ya. Jadi seperti kita megang rokok kebalik ini ya. Ya. Misalnya tante pipis gitu lah. Ini. Ya jangan juga apa? Kalau terlalu takut wudu batal nanti malah menyakitkan anak kecil ya. Tante pipis. Ntar tante ngambil tang dulu gitu ya. Daripada wudu tante batal. Tantenya bisa dikadukan Komnas HAM itu. Ya, itu cara satu cara ya. Atau kalau paling aman ya udah kita temenin dia pipis dulu. Setelah itu kita wudu lagi ya, itu paling aman gitu lah ya. Tapi itu yang membatalkan wudu ya. Jadi kembali ke hadis tadi. Tidur menurut ulama, kalau tidur kita itu telentang, tengkurap atau gaya apapun lah ya. Itu kalau kita sempat tertidur blek gitu ya. Kalau bahasa Jawanya apa itu? Saklep, maklep, apa? Maklep apa itu? Maklep itu loh. Ya, satu itu ya, satu trip lah itu ya. Nah, itu kalau tidak dalam posisi duduk itu batal. Untuk kita tuh batal. Tapi kalau kita duduk, pinggul kita bertempel ke bumi sambil nyandar, itu insya Allah akan terjaga dua sabi lain tadi tidak mengeluarkan sesuatu ya. Jadi angin tidak keluar, itu juga tidak keluar gitu loh. Ya. Tapi tangan kita, kemarin kita membaca hadis tentang tangan ini ya. Kenapa kita habis tidur itu disunatkan sebelum wudu kita basuh tangan? Karena kita tidak bisa menjaga Enggak tahu lah, karena kita tidur itu kan posisi arwah mungkin enggak ada kali ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol tangan dia kemana-mana aja itu ya. Itu kita cuci. Nah dalam tidur bagaimana gitu lah. Nah kalau tidurnya duduk mungkin bisa kita menjaga ya. Menjaga seperti itu gitu lah. Ya. Jadi di hadis ini dijelaskan bahwa tidur yang paling aman sih. Paling aman tidur itu ya wudulah kalau tidak terlalu sulit ya. Cuma persoalannya dan saya ya. Kalau di Masjidil Haram itu, kelemahan Masjidil Haram itu mungkin sama kayak masjid ini ya. Ya kalau ini mending dekat. Itu kamar mandinya wudunya di luar masjid gitu. Jadi kalau kita buang angin di dalam Masjidil Haram itu, oh wudunya jauh banget gitu loh. Entah kalau sekarang sudah ada di dalam masjid, saya gak tahu. Kalau dulu jauh sekali, jadi kita harus keluar dulu, ngantri dulu, turun dulu, kan ada eskalatornya ke bawah tanah itu loh. Wudu dulu gitu loh, naik lagi gitu loh. Naik lagi, batal lagi, turun lagi gitu loh. Itu aja kerjaan sampai 2 hari gitu. Kalau sudah udahlah, sholat di WC aja lah saya bilang. Sebab Masjidil Haram itu boleh ya, beda dengan masjid kita. Masjidil Haram itu masjid khusus, masjid Haram Mekah dengan Madinah. Itu banyak hukum-hukum yang khusus di sana yang berbeda dengan masjid kita. Misalnya di sana shof tidak harus nyambung, nggak apa-apa. Kita lagi belanja di pasar, komat langsung aja sholat depan warung itu. Itu dianggap sholat kita sah. Tapi kalau di masjid ini nggak boleh terpisah dari imam ya, terlalu jauh gitu. Terus nggak boleh ngelarang apa? Ngelarang orang lewat ya. Dulu sudah kita ceritakan. Jadi kalau di sini ada orang lewat, kita sholat, ada yang lewat, bisa kita tahan. Kalau di sana nggak boleh, sebab masyakoh ya, orang akan lewat terus, jalan terus gitu loh. Jadi kalau kita begini terus, nggak sholat-sholat kita gitu loh. Orang lewat, ratusan yang lewat gini-gini terus. Ya pinter-pinter kita sholat, apalagi sholat di apa itu, di yang Hijr Ismail itu loh. Wah itu orang berebut sholat di sana itu. Coba satu dunia sholat di sana, ingin 2 rakaat di sana itu loh. Sebab kata Rasulullah dulu kepada Siti Aisyah, ingin masuk Ka'bah enggak? Iya, tapi enggak bisa. Yaudah sholat aja di Hijr Ismail itu. Itu sama hukumnya dengan sholat di dalam Ka'bah. Makanya orang berebut sholat di sana. Karena kita orang-orang biasa ini enggak mungkin sholat di Ka'bah kan, kecuali tamu negara ya. Undangan negara, tamu-tamu negara bisa masuk Ka'bah itu. Soeharto dulu pas naik haji tahun 91 itu masuk Ka'bah Soeharto sama anak-anaknya. Kalau kita kan enggak bisa. Kalau dulu guru saya itu yang sekolah di Madrasah Salatiyah di Saudi, satu-satunya sekolah yang Sunni ya. Sekarang kan sudah Wahabi semua ya. Itu caranya masuk Ka'bah itu dulu ya, Ka'bah itu kan dicuci setahun sekali ya. Dicuci ketika Arafah. Jadi semua haji di Arafah katanya, kata guru saya itu dulu, itu Ka'bah itu dicuci dan diganti kiswahnya gitu loh. Nah, pas nyuci itulah kita pura-pura bawa ember ya, karena dia siswa sana dulu. Ya ikut bersih-bersih di dalam, makanya bisa masuk gitu loh. Kalau enggak bisa masuk ya sholatnya di sana gitu loh. Saya belum pernah sih, pengen sih, cuma belum pernah gitu ya. Tapi kalau mimpi sholat di Ka'bah saya sudah 2 kali. Saya mimpi sholat di dalam Ka'bah loh, 2 kali. Saya baca tafsir mimpi itu, dikatakan di sana, antakuna imaman kabiron, kamu akan menjadi seorang pemimpin besar gitu loh. Ya saya, istilahnya itu kan takwil mimpi ya, saya enggak begitu terpengaruh gitu loh. Sebab kalau kita di dalam Ka'bah, orang semua kan sujud ke kita tuh. Jadi kalau kita nanti suatu saat bisa masuk Ka'bah ya, kita boleh sholat menghadap kemanapun, kecuali ke pintu luar. Ya, gak boleh. Jadi silat kiri kanan itu, enak sana itu. Kiblat kita kemana-mana gitu ya. Dan orang sujud ke kita semua itu. Jadi mungkin tafsir mimpi itu betul, akan menjadi seorang pemimpin besar ya. Tapi saya tidak pedulikan tafsir itu. Ya saya juga tidak berminat jadi pemimpin besar ya. Kalau pemimpin besar itu kan senggangannya ketua PBB itu. Apa? PSSI rendah itu. Rendah itu. Ya sekjen PBB lah itu ya. PSSI itu rendah itu. Ya. Ka'bah ya. Oke, apa tadi itu? Oh ya. Masjidil Haram ya. Jadi ada perbedaan di sana. Jadi kita tidak boleh melarang orang. Oke, hadis selanjutnya. An Aisyah, dari tadi tentang tidur ya. Jadi kesepakatan ulama tidur, ya paling aman kalau kita tidur ya wudu lagi gak apa-apa ya. Kita sudah meriwayatkan kemarin, memperbatajidi dulu wudu itu bagus ya. Walaupun kita sudah berwudu, zuhur kita berwudu, belum batal, asar kita wudu lagi malah bagus. Tajidi dulu wudu itu malah bagus. Terus wudu, terus wudu. Kemarin kita sudah riwayatkan ya, tasasul wudu itu loh. Batal, walaupun bukan untuk sholat loh ya. Ulama dulu tuh enggak mau batal wudunya. Sebab menurut mereka, saya ingin ketika Allah nanti memanggil saya dalam kondisi berwudu. Ya, bagus. Jadi kalau ini hanya sekedar apa? Hadis yang menerangkan kita tidak batal, tapi kalau bisa ya sering berwudu juga enggak apa-apa. Apalagi kita bukan daerah yang airnya sulit ya. Kecuali di daerah yang kering seperti Afrika mungkin agak sulit ya. Hadis terakhir. Wah, sudah hampir isya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, beliau berkata, Aisyah ini termasuk sahabiah yang banyak memiliki hadis-hadis yang tidak dimiliki oleh sahabat lain. Karena beliau berdekat dengan Rasulullah ya, bergaul langsung dengan Rasulullah. Ada 14 hadis yang sahabat tuh gak tahu gitu loh. Makanya dalam segi hukum Aisyah juga berbeda. Ja'at Fatimah binti Abi Jaish ila Nabi SAW qalat. Fatimah binti Abi Hubaish datang kepada Rasulullah. Faqalat, ya Rasulullah, inni imra'atun ustuhadda fala athuru afada'u shalah. Artinya, wahai Rasulullah, aku perempuan yang selalu keluar darah. Ini istihadah ya. Oh ya, tadi kita jelaskan laki-laki, perempuan ada mazi, mazi, mani. Kalau perempuan punya tiga, haid, rutin, nifas, melahirkan. Kecuali Fatimah Zahra ya, gak punya nifas ya. Terakhir adalah darah istihadah. Darah istihadah ini, itu darah yang keluar bukan dengan tanda-tanda khusus seperti haid, nifas. Biasanya keluar karena sakit, satu, yang kedua karena perubahan metabolisme tubuh. Atau misalnya perempuan haid 5 hari. Hari ke-6, hari ke-7 suci. Hari ke-8 keluar lagi darah gitu loh. Itu menurut ulama itu darah istihadah. Darah istihadah sama hukumnya dengan tasasul baul. Dia tetap wajib sholat. Hadisnya ini ya. Ya Rasulullah, saya seorang perempuan ustahadu, saya selalu istihadah itu loh. Falatuhuru, dan jarang, berarti kalau kita katakan di sini setiap hari dia keluar darah. Ini sama dengan besar ya, tasalsul baul. Jadi ada dalam kitab fikih itu namanya tasalsul baul, pipis terus itu loh. Afada'u sholah, apakah saya meninggalkan sholat? Menganggap itu darah haid gitu. Berarti kalau tiap hari keluar enggak sholat dong gitu ya. Qala Rasulullah, la. Tidak, kamu harus tetap sholat, kata Rasulullah. Innama zalika irkun. Itu sama hukumnya, kata Rasulullah, dengan irkun, keringat. Irkun itu keringat ya. Artinya begini apa? Dalam hadis itu, kita harus membayar upah qobla antaja fa'urquhu. Jadi sama aja dengan keringat, kata Rasulullah. Diumpamakan Rasulullah begitu ya. Walaisa bihaidin, dan itu bukan haid. Fa in aqbalat haidataki fada'i shalah. Tapi apabila haidmu datang ya, dengan perempuan ini untuk khusus perempuan ya. Perempuan itu punya siklus tertentu ya, mereka tahu ciri-ciri haid, kapan-kapan haid. Itu kan haid itu kalau sudah 28 hari, jadi putar terus ya, mutar terus. Saya tahunya setelah nikah juga ya. Saya dulu pikir haid itu apakah darah keluar terus itu ya. Habis loh darah perempuan kalau keluar terus. Nah, keluarnya sedikit-sedikit gitu loh. Saya juga tahu setelah nikah ya. Dulu saya enggak berpikir seperti apa itu. Wa idza adbarat faksili angkid dama summa shalah. Setelah suci, azan itu ya. Setelah suci, kalaupun keluar darah, cucilah darahmu untuk bersihkan diri tersebut dan sholatlah. Jadi kalau darah istihadah, tidak, perempuan tetap wajib sholat. Cuma untuk khusus istihadah, tidak boleh satu wudu untuk dua sholat. Nah, ini ya, untuk perempuan wudu. Jadi kalau perempuan mengalami penyakit begini, keluar darah terus, kalaupun dia masuk masjid ini ya, itu harus di nensewu ya, kalau bahasa kitanya pampers. Kalau dulu kan belum ada, zaman dulu ya, itu harus ditutupin supaya tidak darahnya mengenai masjid. Tapi tetap dia harus tetap wajib sholat. Ini sama hukumnya dengan tasasul baul, orang yang besar pipis terus itu loh. Itu dia begitu harus selesai wudu asuh sholat, takutnya nanti keluar lagi tuh. Nah kalau keluar di tengah sholat ya batal sholatnya, kita udah termakan tadi ya, langsung wudu kita batal gitu. Nah, Makanya tidak boleh satu wudu dengan dua sholat. Ya, itu sekedar pendahuluan kita ya. Yang membatalkan wudu ini tentang keluar dari dua jalan dan tentang tidur. Terima kasih, mudah-mudahan dua ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi kita ya. Sudah menuntut ilmu di masjid kita ini. Terima kasih. Kita dengarkan muazin dulu. Baik. Baiklah jemaah sekalian, berhubung waktu sholat isya telah tiba, maka dari itu marilah sejenak kita memperdengarkan suara azan terlebih dahulu. Baiklah jemaah sekalian, kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab atau diskusi. Monggo kepada para jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan baik secara lisan maupun secara tertulis atau menulis kertas yang telah kami sediakan. Oke, berhubung sudah ada pertanyaan yang masuk, monggo kepada Ustaz, kami persilakan. Oke, terima kasih atas atensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang dimaksud dengan sholat di awal waktu, kira-kira berapa jam setelah azan? Ya, ini ya, ini masalah iqomah. Berapa batas azan dan iqomah tersebut itu loh. Sekarang kan kalau masjid-masjid itu semua punya apa timing waktu itu ya. Sebenarnya tidak ada waktu pas, kecuali Imam Syafi'i itu kalau sholat maghrib. Sholat maghrib itu agak cepat ya. Sholat maghrib itu kata Imam Syafi'i ukurannya berwudu, pakai sarung, pakai baju, komat gitu loh. Berarti mungkin gak nyampe 5 menit ya. Kalau apa, saya juga mengatakan bahwa jangan dibiasakan kita jemaah itu untuk menunggu. Kalau subuh itu kadang-kadang sampai 25 menit itu kelamaan loh bagi saya itu. Ya. Pokoknya beri waktu 15 menit setelah azan sholat gitu loh. Ya, mereka juga akan terbiasa nanti cepat dari rumah diperkirakan. Kalau kita tunggu, apalagi kita ada orang yang kita hormati ya. Oh, dia belum datang, kita tunggu. Jangan gitu loh. Itu kita mengajarkan orang untuk apa? Untuk mutakabir gitu loh. Pokoknya 15 menit azan siapapun dia. Rektor belum datang, gak apa-apa biarin gitu loh. Belum kelihatan rektornya itu. Ya kalau dia datang, kalau enggak sampai siang kita nungguin subuh. Ya jadi awal waktu itu langsung ya. Begitu sholat, azan, kalau bisa kita langsung kira-kira 15 menit lah ya. Kalau perempuan misalnya Nun Sewu ya, setelah azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setengah jam kemudian perempuan tuh haid ya. Besok sholat zuhur tuh harus dia ganti. Sebab kenapa? Waktu setengah jam itu kemungkinan sebenarnya bisa dia untuk sholat, cuma karena dia belum sholat, terus darah haid, ya selama haid sholat tidak diganti, tapi yang zuhur pas dia sebelum haid terus diganti itu. Sebab dia awal waktu sebenarnya dia bisa sholat, tapi belum sholat gitu ya. Apa yang Ustaz maksud dengan menurut para ulama? Ya, ulama ini kalau dalam bahasa Arab, jamak taksir daripada alim ya, orang-orang yang tahu gitu loh. Jadi ulama ini, jumhur ulama, itu biasanya dikatakan oleh orang-orang yang memiliki imam mazhab, itu biasanya jumhur ulama. Apakah MUI bisa dikatakan ulama? Ya. Karena Majelis Ulama Indonesia, orang-orang yang alim terhadap ilmu fikih, ilmu Islam, itu bisa dikategorikan ulama. Jadi MUI itu adalah fatwanya bisa kita anggap sebagai ya fatwa ya, atau kalau dalam bahasa fikih itu ijma. Jadi dalam dasar hukum itu kan adalah Quran, hadis, qiyas dan ijma. Betul itu. Ustaz, apa bedanya Sunni, Wahabi, Syiah? Wah, ini panjang jawabannya ini. Sunni itu kategorinya Ahlussunnah wal Jamaah. Wahabi itu gerakan. Gerakan pembunian akidah yang dilaksanakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabia. Kalau Syiah berbeda lagi. Syiah itu apa ya? Awalnya Syiah itu hanya sekedar gerakan politik gitu loh, tapi lari-larinya nanti ke akidah. Syiah itu sekarang di Iran. Apa bedanya Syiah dengan Sunni? Banyak sekali. Sekarang yang namanya Sunni Syiah itu perang terus loh. Iran-Iran itu perang terus. Di Bahrain katanya orang Syiah memberontak. Syiah itu adalah secara sederhana begini, orang-orang yang terlalu mengagung-agungkan keluarga Rasulullah secara berlebihan gitu loh. Bagi mereka keluarga Rasulullah itu yang terbaik. Kita juga mencintai keluarga Rasulullah, tapi tidak sampai menjelek-jelekkan sahabat lain, enggak gitu loh. Mereka sampai menjelek-jelekkan sahabat lain. Abu Bakar, Umar itu mereka samakan nusewi dengan anjing gitu. Coba, sahabat terbaik Rasulullah mereka samakan dengan binatang gitu. Karena merampas khalifah dari Ali gitu. Ali itu sepupu Rasulullah gitu. Hasan Husain gitu. Pokoknya kalau Rasulullah itu orang yang paling mulia. Itu beda secara singkat. Soalnya kalau di, kalau dijelaskan panjang sekali nanti. Kalau kita insyaallah ya ikut apa aja lah ya. Siapa yang terbaik? Alaikum bisunnati, sunnati Rasulillah dan apa? Ma alaihi ana wa ashabi, ma ana li ana wa ashabi. Apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya, gitu aja lah. Jadi jangan sampai kita menghujat-hujat sahabat Nabi ya. Syiah itu hobinya. Menghujat-hujat sahabat itu hobinya itu. Sebenarnya pertanyaannya, pada kepala manusia ada terdapat beberapa rongga. Dan rongga tersebut berisi cairan yang bisa keluar dan berbau sangat busuk. Jika orang tidur sambil duduk dan kepala tertunduk, cairan itu dapat keluar walaupun tidak selalu keluar. Apakah cairan itu membatalkan wudhu? Tergantung keluarnya dari mana dulu. Kalau keluarnya dari mulut, tidak. Ini mungkin ngiler kali ya. Tapi dia bahasanya sangat halus ini. sampai bawa-bawa rongga. Apakah dari rongga keluarnya itu ya? Tergantung keluarnya. Kalau keluarnya dari hidung ya, dari apa? Dari mulut, itu tidak membatalkan sholat. Kecuali kotoran apa? Nusewu ya. Ini bahasanya enggak tahu bahasa halus, ingus itu. Bahasa halus bukan itu. Itu kalau apa? Kalau keluar apakah itu membatalkan wudu? Biasanya kalau keluar kan masuk lagi tuh, kecepat itu. Karena ada teka-teki ya. Keluarnya lama, masuknya cepat ya itu. Keluarnya pelan, masuknya sulit. Bagaimana kalau kotoran hidung itu ya? Ya. Jadi tetap kotoran yang membatalkan itu adalah yang keluar. Tapi kalau misalnya, bagaimana kalau upil? Selama masih di dalam itu tidak membatalkan. Tapi kalau kita keluarin, gitu ya, masih sempat aja sebenarnya. Itu keluarin, sebagai pernah saya baca dulu itu tetap membatalkan. Tapi selama di dalam, kotoran itu kan selama di dalam nggak batal wudhu, kan? Nun saya ulah. Perut kita ini kan isinya kotoran, dah. Kan selama nggak keluar nggak ada masalah gitu ya. Sama dengan kalau ngiler tadi itu enggak termasuk ya. Itu bukan termasuk najis. Mungkin maksudnya itu ya, sebab dia tadi enggak bilang ini, dia cerita tentang rongga-rongga gitu ya. Ada cairan gitu. Apakah rongga itu yang keluar dari rongga terus keluar lewat kuping? Mungkin itu maksudnya ya. Enggak tahu ini maksudnya apa, keluar lewat mulut apa kuping? Kalau kuping lain lagi. Iya, itu lain lagi namanya itu. Itu orang cerdas itu. Sedang otaknya encer, saking encernya itu. Kata teman saya dulu, ciri-ciri orang cerdas begitu. Otaknya encer itu, saking encernya itu sering meleleh. Nusayu itu bercanda itu. Ya kalaupun apa, tidak membatalkan apa ya, wudu, tapi mungkin bendanya itu najis ya. Jadi apa, menghalangi kita kesucian toharoh itu saja itu. Tapi tetap yang membatalkan wudu itu yang keluar dari dua jalan badan. Apakah ketika kita tidur dan mengeluarkan, oh benar ini, saya belum baca sampai bawah ini, rupanya ada di bawah. Apakah ketika kita tidur mengeluarkan iler membatalkan wudhu? Tidak ya. Sebab itu tidak termasuk hal yang najis ya. InsyaAllah. Selanjutnya, barusan Ustaz berpendapat bahwa memegang kemaluan membatalkan wudhu. Apakah dalil yang membenarkan pendapat tersebut? Ke hadis Rasulullah ya. Hadis Allah iza masaha, saya lupa redaksinya, mungkin ada dalam buku malam selanjutnya nanti, saya coba ingat, iza masaha abdun zakarahu falyatawaddo. Apabila seseorang memasaha, masaha itu menyentuh ya, zakarahu kemaluannya falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Jelas itu, ada hadisnya memang. Soalnya kalau enggak batal nanti repot. Semuanya pada begitu repot. Katanya di Masjidil Haram, sholat boleh berhadapan-hadapan dengan orang lain. Sebenarnya bukan berhadapan-hadapan, bukan berhadapan langsung. Ini kan Ka'bah tuh. Jadi orang sana melihat ke sini, kita melihat ke sana ya. Akhirnya posisinya berhadapan-hadapan gitu. Ka'bah itu kok hanya untuk menyatukan arah kiblat tuh. Bukan kita sembah loh. Orang salah kalau kita nyembah kiblat. Ka'bah itu. Kalau Ka'bah disembah, berarti boleh dong kita bikin Ka'bah miniatur di rumah kita sembah itu. itu hanya untuk menyatukan arah. Bayangkan kalau kita sholat arahnya berantakan gimana itu? Imam lihat ke sana, kita lihat ke sini gitu loh. Sana lihat ke sendal gitu loh. Nah, jadi berhadapan-hadapan itu maksudnya memang secara tidak langsung, sebab orang sana pasti ke sini gitu ya, kita ke sana gitu loh. Itu terhalang oleh Ka'bah gitu loh. Bukan ada hadapan muka begini ya, enggak gitu ya. Memang berhadapan-hadapan. Tapi kan enggak sampai tabrakan, enggak. Pajar ruku kita ruku tong gitu. Kalau ya sholat pakai helm loh. Biar aman gitu loh. Enggak, maksudnya berhadapan itu iya, tapi tidak sampai tabrakan, enggak. Sebab Ka'bah itu besar ya. Kalau berhadapan itu tang-tong-tang-tong, kasihan masjid loh. Kok tang-tong-tang-tong kata takmir. Ya, jadi memang ya. Bagaimana menurut Ustaz tentang mati suri? Wah, ini saya masih belajar ya. Saya enggak tahu mati suri itu apa. Sampai sekarang saya masih bingung. Apakah sama dengan koma? Mati suri itu ya. Apakah sama dengan koma? Apakah orang selama mati suri itu sholatnya enggak wajib diqadha? Ini berat juga nih ya. Sebab setahu saya mati itu ya apa ya? Terpisahnya arwah itu. Kalau mati suri, apakah memang tanda-tanda kematian itu ada dalam diri? Misalnya jantungnya enggak berdetak ya. Tau-tau mau dikuburin, hidup gitu loh, mungkin gitu ya. Tapi saya terus terang, ini fakultas kedokteran tolong saya nih. Saya dari dulu mikirin mati suri itu apa gitu loh. Saya sudah banyak juga yang nanya, saya mati suri itu loh. Biasanya orang kalau mati suri ini, biasanya setelah dia si Uman, itu dia banyak keanehan gitu loh. Saya punya jemaah di Conon Catur, alumni UNY, di psikologi UNY. Dia tuh mati suri selama 4 hari. Saya gak tahu dia mati suri apa gitu ya. Tapi setelah dia mati suri, dia punya kemampuan melihat jin. Ini fadilah dari Allah. Kita kan gak bisa lihat jin ya. Tak tahu setelah dia mati suri, ini kebetulan wanita ini, dia bisa melihat jin itu loh, jin terbang-terbang itu loh. Jin sholat, ikut sholat berjemaah dengan kita tuh bisa lihat langsung. Pertama dia takut. Tapi lama-lama dia biasa. Setelah 6 bulan dia biasa. Kalau dulu sering jin-jin itu dia takut. Sekarang dia sudah biasa. Tapi ini bukan ilmu ya. Itu hanya fadilah dari Allah. Jadi sering dimanfaatkan oleh teman-teman di Conon Catur itu untuk melihat jin di rumah. Diajak dia, lihat di rumah saya ada jin gak? Dia bisa dialog dengan jin, tapi gak pakai kemenyan gak? Dia gak? Gak pakai gitu-gitu tuh dosa itu. Dia cuma bilang, jin, disuruh pindah gitu lah. Kalau jinnya gak mau, dia bilang, jinnya gak mau pindah gitu lah. Sudah bilang ke jin itu jangan ganggu kami. Ya kita sama tinggal di sini aja, tapi gak saling ganggu gitu lah. Itu mati suri. Biasanya orang mati suri ini banyak keanehan setelah itu ya. Tapi saya terus terang saya gak tahu mati suri itu apa. Nanti kita tanya fakultas kedokteran. Sebab harus ada tinjauan ilmiah ini. Apa yang membuat mazi najis sedangkan mani tidak najis? Wah, ini bagaimana ini? Pakai kedokteran juga ini. Sebab gak tahu ya, mazi itu saya gak tahu jenisnya kenapa najis sedangkan mani tidak najis. Tapi mewajibkan seharusnya mani itu kan lebih najis seharusnya ya. Tapi ternyata tidak gitu lah. Soalnya kalau dibilang najis nanti mani itu kita najis dong ya, mungkin itu maksudnya ya. Kita kan dari nusel, dari sperma dan sel telur gitu kan. Najis ketemu sel telur gitu kan. Jadi kita najis dong gitu. Mungkin itu ya, saya enggak tahu. Jadi nama kita nanti Muhammad Najis. Ya kenapa sperma enggak najis ya, mungkin itu. Memang hina, maun muhin dalam hadis itu. Manusia itu diciptakan dengan air yang hina, memang hina, tapi enggak najis itu lah. Ya mungkin itu ya, sebab kalau najis, repotnya nanti kita. Nah. Sama dengan Kristen, kita anak haram kata Kristen. Kenapa? Adam dan Hawa enggak nikah. Ya. Orang Kristen ini bahlul itu lah. Masa kita anak-anak najis? Kenapa? Adam dan Hawa enggak nikah. Tuh. Zina, ada aneh aja orang Kristen itu. Emang nikah kayak sekarang apa ya? Saya bilang, kalau saya ditanya itu, nikah no Adam sama Hawa. Siapa yang nikahin gitu ya? Siapa KUA-nya gitu. Jadi surga terserah KUA-nya siapa, saya bilang. Pasti dinikahkan sama Allah. Enggak mungkin lah Adam Hawa enggak dinikahkan itu. Mana Kristen aneh-aneh aja gamanya. Dulu apa? Mana si Ali ada? Dulu kelas Ali itu di ekonomi itu. Apa adat kita terhadap non muslim? Kita tidak boleh menghina agamanya. Saya bilang boleh kok asal jangan di depan mereka, saya bilang. Untuk menunjukkan agama kita lurus itu loh. Kayak tadi itu. Masa kita anak zina, anak-anak aja dia. Apakah diperbolehkan bagi wanita yang sedang haid memasuki masjid dan menyentuh Al-Quran? Begini, Siti Aisyah itu ketika haid, itu hanya melewati masjid. Dan itu pun gak ada jalan lain. Sebab kalau nanti teman-teman di Madinah tahu ya, kamar Siti Aisyah itu di dalam masjid. Jadi kalau keluar masjid, mesti melewati masjid. Jadi kalau wanita haid, hindarilah melewati masjid. Kalau terpaksa juga, Kalau terpaksa itu seperti Siti Aisyah memang enggak ada jalan menuju masjid, ya silahkan, tapi hati-hati, harus ditutup jangan sampai kotoran. Yang kedua, memegang Al-Qur'an. Menurut ulama enggak boleh sama sekali kecuali Qur'an tafsir ya. Yang lebih banyak tafsirnya daripada ayatnya. Kalau ini boleh, ini kitab hadis enggak apa-apa. Kalau ayatnya itu sama dengan tafsirnya, itu enggak boleh. Nah, seperti tafsir Misbah ya, itu kan lebih banyak kata-katanya daripada Al-Qur'annya, itu perempuan boleh memegang. Tapi kalau lebih banyak Qur'annya daripada tafsirnya, enggak boleh. Tafsir yang sama, jumlah ayat Qur'annya dengan tafsirnya itu, ini ulama saya juga enggak tahu ya, itu katanya tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu sama tafsirnya dengan jumlah ayatnya. Itu berarti enggak boleh. Tapi kadang-kadang kalau pertanyaan ini saya bingung, ngapain harus nyentuh Qur'an itu loh? Oh mungkin jatuh gitu loh ya. Jatuh pak. Qurannya jatuh atau menemukan Qur'an di tengah jalan gitu ya. Kan terpaksa itu. Ini gak ada yang megang segala macam nanti gitu loh ya. Ya tapi jelas secara normal hukumnya tidak boleh. Tafsir boleh selama tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qur'annya. Sedikit lagi ya. Tolong dijelaskan mengenai pernyataan bahwa wudu itu baiknya dengan airnya mengalir. Apakah airnya mengalir maksudnya? Dengan air yang mengalir. Air harus mengalir ya. Bukan di lap yang kemarin kita jelaskan ya. Air mengalir sungai gitu. Maksudnya begini. Dalam Al-Quran, faghsilu, basuh itu bukan melap. Yang saya katakan kemarin gak boleh itu. Ini handuk ya. Ibu kita sakit, lalu kita basahin handuk ini, lalu kita lap gini. Itu yang gak boleh, itu memang harus disiram gitu loh. Ghuslu. Sebab ghusl itu secara bahasa artinya menyiram. Jadi tidak boleh menggunakan kain lap. Kalau air mengalir itu sungai. Ya sungai itu boleh ya. Tidak teranggap air najis. Sebab dia air mengalir itu boleh. Walaupun nusewu ya, di atasnya ada bangkai mungkin ya. Tapi kalau air mengalir boleh. Yang air najis itu adalah air yang kurang daripada 500 liter ya. Atau 2 kulah kalau dalam bahasa fikih itu. Itu kalau misalnya kita lihat ada air kotoran misalnya bangkai tikus. Ya gak boleh kita berwudu gitu. Tapi kalau misalnya air sungai itu gak apa-apa. Soalnya itu mengalir ya. Di atas misalnya ada orang buang apa ya? Buang hajat gitu. Lomba lagi. Gitu. Nah, kita jangan di bawahnya itu loh, di atasnya. Atau pipis gitu ya. Atau ada bangkai gitu ya. Ya. Mungkin maksudnya begitu. Jadi memang harus dibasuh, enggak boleh dilap. Kecuali memang apa ya? Kondisi enggak boleh kena air ya, enggak usah. Kalau ada tangan kita enggak boleh kena air sama dokter ya enggak usah dikenakan dalam berwudu. Misalnya kaki kita luka ya, kalau kena air tambah sakit ya udah tutupin aja nggak apa-apa, nggak usah kena air wudu juga nggak apa-apa. Itu dimaafkan. Islam itu memudahkan. Tolong dijelaskan mengenai hadis tentang dilarangnya kita mendekati zina. Hadis yang termasuk mendekati zina itu seperti apa? Ini bukan hadis, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina. Jadi begini, Pak. Kalau saya menganggap qurbu zina itu bukan Allah sudah mengatakan jangan berzina, jangan mendekati. Jadi mendekati itu bagi saya ada ring 1, ada ring 2, ada ring 3. Ya. Nah, semua ring itu bagi saya itu sudah haram. Maksudnya kalau sudah ring 1 dengan ring 2, itu Allah sudah mengharamkan gitu loh. Sebab itu pasti akan ke zina ujung-ujungnya misalnya khulwat ya. Laki-laki perempuan. Saya sudah mengatakan ya, banyak saya temukan ulama berkata begini. Ini tentang hawa nafsu ya. Kalaupun sudah ulama besar kiai, nafsu itu sama aja gitu loh. Malah setannya juga kiai kadang-kadang. Iya betul loh. Kalau orang S3 setannya juga S3. Itu ulama enggak mungkin. Itu perkataan yang salah itu. Saya banyak menemukan pendapat ulama. Saya kata ulama kalau dikurung dengan nusewu ya, seorang perempuan. Nusewu ya. Orangnya hitam, bau, enggak mandi gitu ya. Enggak menarik sedikit pun. Tapi kalau dikurung saya selama seminggu, saya tidak bisa menahan diri saya untuk tidak berzina. Apa itu? Takut saya tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan maksiat itu. Gitu. Jadi yang namanya nafsu itu luar biasa loh. Makanya saya bilang ya, nafsu yang paling sulit dikendalikan itu yang nafsu perut dan yang di bawah perut itu loh. Itu paling sulit itu. Banyak teman-teman kita terlibat ya walaupun sudah ulama besar pun loh. Bacalah sejarah. Ya, kemarin saya, kita tidak ghibah ya. Dai kita sejuta umat itu ya. Itu terpeleset itu. Coba bayangkan, sudah dai sejuta umat masih terpeleset ya. Kalau saya memaklumi, manusia memang begitu. Jadi kalau sudah sampai kiai besar, apakah nafsunya itu? Enggak. Sama aja. Setannya juga lebih hebat menggodain dia gitu. Ya. Jadi memang apa ring-ring satu, ring dua lah ya. Berwuduk menggunakan air di bak mandi apakah boleh? Ya, selama kita yakin sucinya nggak apa-apa, nggak ada yang apa ya, nggak ada sesuatu. Cuma kadang-kadang di kamar mandi itu kan apa? Kita nggak bisa menjamin ya, kita tidak bisa menjamin. Mungkin ibu kita mencuci sesuatu di sana gitu ya, kotoran. Selama kita yakin suci bersih nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Oke ya. Tiganya. Kok sama tulisannya, jangan dia juga. Apakah hadisnya menyatakan bahwa ketika berwudu tidak boleh berbicara sama sekali? Wah, ini saya tidak menemukan hadisnya malah. Yang saya temukan ketika qadhal hajat enggak boleh berbicara, iya. Jadi kalau kita buang air besar makruh hukumnya kita berbicara. Misalnya karena kalau di pesantren itu ke kamar mandi jejer tuh, ngobrol sama yang sebelah. Wah, nonton bola enggak semalam itu? Ada dia lagi qadhal hajat gitu loh. Tapi kalau berwudu enggak boleh berbicara, saya tidak menemukan. Nanti kalau teman-teman menemukan saya. Dan apakah batal wudu? Tidak. Misalnya lagi wudu ngobrol ya. Ya ngobrol apa ya kira-kira ya? Nurdin udah turun belum? Udah dibekukan dari PSSI gitu. Ya saya rasa tidak batal wudu mungkin ya. Ya tapi kalau wudu konsentrasi enggak mungkin bicara ya. Tapi saya belum pernah menemukan. Insyaallah nanti kalau teman-teman menemukan kasih tahu saya, enggak apa-apa. Kita sama-sama belajar ya. Bagaimanakah yang afdol ketika berwudu pada saat berpuasa? Berkumur-kumur. Nah, ini bagus ini. Dikabulkan airnya diminum. Ditakurkan air terminum. Menurut ulama, makruh hukumnya kita berkumur-kumur selama kita puasa. Ada juga yang mengatakan batas makruhnya nanti setelah waktu duha. Ada juga yang mengatakan setelah waktu zuhur. Ya. Tapi paling aman menurut saya, kalau kita berwudu, sebab kumur-kumur itu bukan termasuk rukun wudu ya. Rukun wudu itu cuma 4 dalam Al-Quran. Fagzilu wujuhakum, wa aydiyakum, wa amsahu birusikum, wa arjulakum. Cuma muka, kaki, tangan, kepala. Kalaupun wudu biasa untuk sholat isyani kita gak berkumur juga gak apa-apa. Itu hanya sunat ya. Karena Rasulullah melakukan seperti itu. Apalagi ketika puasa, sebab takut kita tertelan itu loh. Apalagi kalau kita kumur-kumur, teman kita iseng dari belakang, kita dikelitik, kita kekok. Atau kita dikageti lagi kumur-kumur. Pok. Wih, apa kabar? Ketelan jadinya. Nah, kalau ketelan kan lagi-lagi gak sengaja. Tuh. Kecuali dicoba lagi. Oh, kagetnya lagi. Gitu. Ya, kalau bisa jangan ya. Bacaan ketika hendak wudu, apakah ada dianjurkan oleh Nabi? Nah, begini ya. Kemarin kami diskusi di Nusewu ya, di UAD itu. Ternyata banyak doa-doa itu, Nusewu ya, ini maaf pertanyaannya bagus ini. Doa-doa itu yang tidak ada dasarnya. Contoh, ternyata doa makan itu, ini tarjih ya, saya enggak ikut campur masalah tarjih, saya di tablik ya. Orang tarjih itu mengatakan doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzab. Itu bukan hadis ternyata. Termasuk doa keluar dari apa setelah keluar dari kamar mandi itu tuh enggak ada itu ternyata. Cuma kalau ghufranaka ada. Kalau ghufranaka ada dasarnya. Tapi yang Allahumma azhaba anni apa itu enggak ada katanya itu. Bagi saya oke. Tapi saya ambil kesimpulan bahwa kita berdoa boleh. Mengarang doa boleh enggak? Boleh. Selama jangan katakan itu hadis Nabi, itu aja persoalan bagi saya. Jadi Allah membarik lana fi ma razaqtana, ada setelah makan ya, alhamdulillah lazi atau mana wasaqona wa jamil muslimin, itu memang dikarang oleh para ulama, itu enggak ada hadisnya katanya. Adanya cuma alhamdulillah rabbil alamin sama bismillahirrahmanirrahim. Tapi boleh enggak kita mengarang doa? Boleh. Kita doa bahasa Indonesia aja boleh, tapi jangan dibilang itu dari Rasulullah. Terakhir ya, ini cerita. Saya sudah cerita kemarin. Saya 3 kali ditanya doa sama orang. Ceritanya begini, sudah ceritakan dulu ya. Jadi neneknya itu sakaratul maut. Nusewu meninggalnya lama gitu loh. Terus dia cerita, baca apa hadisnya Ustaz? Saya tahunya cuma baca Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin untuk orang yang mau meninggal, bukan setelah meninggal ya. Dia bacakan Yasin. Belum meninggal juga, SMS lagi. Ustaz, belum meninggal juga, apalagi gitu loh. Sekarang begini, ya pertama ini deh, kami diskusi. Coba tanya keluarga, mungkin ada yang belum ikhlas gitu loh. SMS lagi, Ustaz sudah ikhlas semua, sudah yasin semua, tapi belum juga gitu loh. Ada doanya enggak gitu? Saya bingung juga, apa doanya sebenarnya? Saya tahu enggak tahu saya doanya gitu loh. Saya enggak pernah tahu doanya. Ya doa aja lah supaya neneknya dilapangkan jalannya segitu. Bahasa Indonesia aja enggak apa-apa sebenarnya. Habis itu dia enggak SMS lagi gitu loh. Nah saya cerita ini karena IMM UNY itu. berdoa itu boleh gitu lah. Ustaz gini aja doanya katanya, kita gunakan bahasa Inggris gitu. Kalau bahasa Indonesia misalnya, ya Allah cepat dong nenek saya meninggal, kan kasar ya. Pakai aja bahasa Inggris gitu lah. Ya Allah tolong nenek saya di shutdown gitu, kayak bahasa komputer itu. Shutdown. Allah tolong nenek saya di shutdown gitu. Kalau mati kan kasar tuh. Atau di restore hidup lagi nah. Ya jadi pertanyaan tadi apa? Bacaan ketika hendak berwudu ya, bismillahirrahmanirrahim aja. Termasuk doa, kalau doa setelah wudu itu lah apa? Sudah nanti Allahumma ja'ali minal minatawida minal mutatahirin gitu. Jadi kadang-kadang bagi saya doa itu apa saja silakan, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris ya. Tapi jangan katakan itu hadis Rasulullah itu saya bagi saya. Jadi boleh enggak kita baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana? Silakan bagi saya. Ya itu memang di bukan di karang, kalau karang mungkin agak negatif ya. Diciptakan oleh para ulama gitu lah ya, untuk kita bisa itu. Tapi kalau itu dikatakan hadis, nah itu salah bagi saya gitu. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atensinya.